Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicaralah kalian, ajaklah bicara kalian kepada manusia dengan apa-apa yang mereka pahami. Aturiduna anikadziballahu wa rasuluh. Apakah kalian ingin jika tidak dengan apa yang tidak dipahami mereka? Wajah bicara mereka dengan apa yang tidak dipahami oleh mereka, akhirnya mereka akan mendustakan Allah dan Rasulnya. Qala syarih rahmahullah ta'ala syarih ismali kita secara global di dalam ya nur khalifatu rabi ali ibn abi talib radhiyallahu anhu ahlal ilmi bi ayyirsidun nasa yuhaddisuhum bima tudrikuhu uquluhum. Khalifah yang keempat di khalifah ar-rasyidin itu Ali bin Abi Thalib, memerintahkan kepada ahlul ilmi, kepada para ulama, untuk membimbing manusia dan mengajak bicara kepada mereka dengan apa-apa yang bisa ditangkap oleh akal-akal mereka. Wa tasilu ilaihi afhamuhum, sehingga akan sampai kepada apa yang mereka pahami dari bimbingan-bimbingan tersebut. Wala yadkhulu ma'ahum fi ma la yutiquhu adhanuhum, dan tidak mengajak kepada mereka dengan apa-apa yang tidak sampai otak-otak mereka mencerna. Wa min dzalika at-tafasil fi asma'i wa sifatihi, dan termasuk dari pembicaraan-pembicaraan yang harus berhati-hati kepada manusia di dalam menyampaikan bimbingan-bimbingan tentang ilmu, yaitu rincian keterangan-keterangan tentang nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Di ana dzalika qad yu'addi ila inkarihim syai'an min kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Karena seringnya atau terkadang karena tidak pandai-pandai memakai bahasa-bahasa yang dipahami oleh manusia, oleh orang awam, sehingga terjadi pengingkaran dari sesuatu yang ada pada kitabullah dan pada sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa ya'samu bisababihim, sehingga karena mereka mengingkari sesuatu dari kitabullah dan mengingkari dari sunnah rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhirnya mereka berdosa karena sebab ada orang-orang yang membimbing manusia dengan apa yang tidak bisa dicerna atau bisa ditangkap oleh akal-akal mereka. Wa yuhriku jami' min haitsu la yashurun, sehingga akhirnya karena mereka berdosa mengingkari kitabullah, mengingkari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhirnya mereka binasa seluruhnya dalam keadaan mereka tidak sadar. Hadirin muslimin rahimakumullah, dan untuk pembahasan tentang tauhid asma wa sifat ini benar-benar sangat harus pandai-pandai membawakan tatkala berbicara kepada orang awam agar mereka bisa menerima tentang tauhid asma wa sifat, agar mereka bisa menerima tauhid asma wa sifat. Hal ini banyak sebagaimana contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada seseorang sesuai dengan akal mereka. Sebagai pertanyaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seorang budak perempuan, ditanya tentang hakikat Allah Subhanahu wa taala. Aina Allah? Di mana Allah? Maka budak perempuan tersebut menjawab, di sana, di langit. Maka jawaban di langit ini sudah apa? Sudah benar. Sudah benar. Karena memang Allah SWT di ketinggian, di dalam ketinggian, di atas ars. Sehingga tatkala jawaban seorang budak tersebut di langit sudah dibiarkan, sudah benar, sesuai dengan pemahaman dan otak mereka. Dan ini bukan hanya bimbingan-bimbingan terhadap menjelaskan tentang kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya sebatas nama-nama dan sifat-sifat Allah SWT, namun ini juga secara umum tatkala kita menghadapi membimbing manusia, membimbing orang awam, maka kita harus pandai-pandai untuk memilih bahasa. Orang awam tidak kenal dalil, tidak perlu disebutkan dalil, namun berbicara sesuai dengan apa? Pemahaman mereka. Pemahaman mereka dengan akal, maka kita berbicara dengan apa yang bisa mereka pahami dari akal-akal mereka. Misalnya seperti apa buktinya Allah itu ada? Orang awam nggak perlu apa didalili ya. Maka apa? Dengan akal mereka. Akal manusia apa? Sesuatu itu ada karena ada sebab-musababnya. Adanya telapak kaki manusia berarti ada manusianya. Begitu juga adanya ayat-ayat Allah, adanya makhluk-makhluk Allah, adanya benda-benda langit dan bumi, tentunya juga ada yang menciptakan. Ini juga ada yang menciptakan makhluk langit dan bumi, makhluk-makhluk yang besar. Tentunya apa? Yang menciptakan lebih besar lagi. Seperti itu. Maka orang awam diajak berpikir seperti ini, dia masuk. Tentang nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang tidak bisa menggunakan bahasa yang pas dari orang-orang yang diseru, orang-orang yang didakwahi, sehingga mereka tidak paham dan mungkin salah di dalam memahami kata-kata orang yang menyampaikan, maka bisa akan mengakibatkan kepada pengingkaran. Wala syarih rahimahullah al-fawaid faedah-faedah yang bisa diambil dalam asal tersebut. Al-awwal, al-ula yang pertama, ma yu'adi ilal haram wa haram. Apa-apa yang mengakibatkan keharaman, maka itu juga haram. Membimbing manusia tidak sesuai dengan apa namanya, pemahaman mereka, ini membahayakan, membahayakan. Sehingga benar-benar harus hati-hati berbicara dengan orang-orang awam agar tidak terjadi penolakan dan penentangan. Sehingga tidak boleh menyampaikan kepada orang awam, orang-orang umum, seperti menyampaikan ilmu kepada para pelajar, para santri, para orang-orang yang biasa taklim, juga menggunakan bahasa-bahasa yang dipahami oleh mereka. Tidak sedikit-sedikit menggunakan istilah Arab. Mereka bingung, aneh itu apa? Aneh, lantai itu apa? Sehingga disesuaikan dengan pemahaman mereka. Asalnya yang kedua lah, ya juzu tadi sunnas bimala tudrikuhu quluhum. Tidak bolehnya berbicara kepada manusia dengan yang tidak bisa dicapai, dipahami oleh akal-akal mereka. Sehingga apa? Sehingga jauh dari sifat apa? Karena berilmu menggunakan istilah-istilah yang tidak bisa dipahami oleh mereka, agar apa? Kita katakan sebagai orang alim, katakan sebagai orang yang berilmu, sehingga apa? Menggunakan istilah-istilah Arab padahal mereka tidak paham. Maka yang sebenarnya adalah tidak boleh dan kesalahan yang besar. Kemudian faedah yang bisa diambil dari selain kedua ini yaitu bolehnya mengkhususkan ilmu kepada sebagian orang dan tidak diberikan kepada sebagian yang lain. Itu apa? Ilmu-ilmu yang detail bisa dicapai oleh orang sampaikan, tidak diberikan kepada orang yang. Kemudian munasabatul asar li bab wa li tauhid. Kesan asar yang terhadap bab dan tauhid. Saya saudara asar ala ma'i tadi sinas bimala tutriku ukul. Di mana asar ini menunjukkan atas larang untuk berbicara ke manusia dengan apa-apa yang tidak bisa dicerna. Wa min dzalika fil wa tawassu' fi asma'illah wa sifatih. Di antara bentuk-bentuk pelajaran-pelajaran atau ilmu umumnya susah dicerna oleh orang awam, yaitu tentang rincian dan keterangan detail tentang nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita mengajari manusia, orang awam, sudah tauhid itu ada tiga. Yang ketiga ada tauhid asma dan sifat. Meyakini bahwasanya Allah SWT mempunyai nama-nama, yaitu asma'ul husna, dan juga sifat-sifat Allah SWT yang sesuai pantas dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Di anna dzalika qad yu'addi ila ingkariha. Karena berbicara dengan orang yang tidak paham, tidak bisa dicerna oleh akal mereka, ini seringnya akan mengakibatkan kepada pengingkaran. Bahwa kufrun biha, sehingga ini menjadikan dia kufur, mengingkari terhadap nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Wa dzalika yunafi tauhidil asma'i was sifat, sehingga perbuatan tersebut sehingga bisa menghilangkan, meniadakan tauhid tentang nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Misalnya seorang ingin mengajari manusia, misalnya dengan pertanyaan Allah itu, maka sebagian manusia banyak yang berapa berpembara bahasanya Allah itu di mana-mana, ya kan, seperti itu. Allah itu di mana-mana. Maka menebatnya sesuai dengan apa yang mereka bisa sampai kepada akal mereka. Kalau di mana-mana berarti berada di tempat-tempat yang kotor, di WC. Apakah Allah semata pantas kalau di mana-mana? Maka seperti itu. Tidak harus memakai dalil. Dalil dipakai tatkala sebaiknya untuk pelengkap dan penjelas keterangan dari akal-akal mereka yang bisa telah mencerna atau telah menerima. Saya dikasih darinya ini. Ar-Rahman ma'ala asis tala. Allah SWT berada di atas ars. Kalau orang tersebut masih apa, mengejar misalnya, itu bagaimana Allah Taala maulah makom aina makan tom, gimana Allah SWT bersama mana kalian berada, gimana itu berarti dia apa, dia sudah sedikit bisa mengenal dalil, maka kita angkat yang dimaksud dengan Allah SWT bersama berada bersama kalian berada, maka kebersamaan Allah SWT yaitu kebersamaan tentang ilmunya, bukan kebersamaan tentang zatnya. Seperti apa? Seperti seseorang yang berjalan, duduk, berkendaraan, selalu apa? Disertai bulan, ya kan? Orang berjalan lihat bulan, duduk lihat bulan, tidur lihat bulan, pergi sana kesini lihat bulan. Seolah-olah apa? Bulan bersama dia, padahal berpindah-pindah tempat. Bulan selalu bersamaku, ya. Sehingga kebersamaan tidak harus apa? Tidak harus bersatu dengan bulan. Bulannya jauh di sana. Tapi soal apa? Bersama dengan bulan. Sehingga pengetahuan Allah SWT meliputi segala sesuatu. Dimana saja makhluk berada, baik tampak maupun yang tidak tampak, maka Allah SWT mengetahui. Ini adalah kebersamaan Allah SWT dengan makhluknya. Bukan zat Allah SWT bersama dengan orang tersebut, tidak. Bukan zat Allah SWT bersama dengan orang tersebut. Sebagaimana yang dipahami oleh orang-orang sufi, ya. Nah, pemahaman yang belum. Jadi kebersamaan Allah SWT adalah kebersamaan tentang ilmu Allah SWT, pandangan Allah SWT, penglihatan Allah SWT, pendengaran Allah SWT meliputi segala sesuatu. Qala al-Mu'allif rahimahullah ta'ala wa rawa Abdul Razzaq an Ma'mar an ibni Tawus an Abihi an ibni Abbas radhiyallahu anhu. Abdul Razzaq telah meriwayatkan dari Ma'mar dari ibni Tawus dari bapaknya yaitu Tawus bin Kaisar dari Ibnu Abbas. Tawus termasuk dari murid Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Annahu ra'a rajulan ing tafada lima sami'a hadisan 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam fi sifati istingkaran lidzalika. Faqala ma faratu ha'ula yajiduna rikotan inda muhkamihi wa yuhlikuna inda mutasyabihi. Bahwasanya Ibn Abbas melihat seseorang yaitu gemetar tatkala mendengar hadis dari Rasulullah SAW tentang sifat-sifat Allah SWT dengan rasa pengingkaran. Maka berkata, "Mabaraku haula." Mengapa mereka mengingkari? Yajiduna rikota inda mahmukamihi. Mereka cenderung mengikuti pada ayat-ayat yang jelas, namun mereka mengingkari pada ayat-ayat yang samar. Yaitu mereka mengingkari hadis-hadis tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, karena akal mereka tidak bisa mencerna. Sehingga mereka tidak bisa membedakan antara al-haq dan yang batil. Sehingga mereka apa? Cenderung untuk mengingkari, karena tidak bisa mencerna oleh akal-akal mereka. Sehingga mereka apa? Mengingkari ayat-ayat yang sanad karena tidak bisa dicerna oleh akal-akal mereka. Qala syarih rahimahullah syarah jamali tentang secara global di dalam hadis tersebut yang rajai Ibnu Abi Asim dan disebutkan oleh dikeluarkan oleh Imam Al-Albani di dalam Sunnah bilang as-sunnah yang hadisnya sahih. Yubiruna Abdullah Ibnu Abbas fi hadzal asar annahu ra'a rajulan qadir ta'ada wa faz'a hina ma sami'a hadis as-sifat. Abdullah bin Abbas mengabarkan kepada kita di dalam asar ini bahwasanya beliau telah melihat seorang dalam keadaan gemetar tatkala mendengar hadis-hadis tentang sifat-sifat Allah SWT. Wa anna Ibn Abbas qad ankara alaihi hadza at-tabyir. Dan karena sikap orang tersebut yang mengingkari, maka Ibnu Abbas mengingkari dirinya tatkala berubah wajah mereka, tatkala diberikan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sifat-sifat Allah SWT. Wa sala amma abza'a haula is sinfu minan nas gamal ladhi hamalahum yafruquna bainal muhkam yufarriquna bainal muhkam wal mutasyabih. Sehingga Ibnu Abbas bertanya, kenapa mereka kaget atau heran dari sebagian golongan manusia yang mereka membeda-bedakan antara ayat-ayat yang jelas dengan ayat-ayat yang tidak jelas. Wayak balu nan muhkam wa yu'minu nabihi wa yumkiru nan mutasyabih wa yarudunahu. Sehingga mereka menerima ayat-ayat yang jelas dan mereka beriman, namun mereka mengingkari ayat-ayat yang samar sehingga mereka menolaknya. seperti Allah maka mempunyai mata ya, dua mata, ini kedua tangan. Maka ini termasuk dari ayat yang mencari. Maka para ulama menerangkan bahwasanya mengimani ayat tersebut sesuai dengan apa yang ada pada ayat tersebut. Allah SWT mensifati dirinya mempunyai mata, maka sudah biarkan Allah SWT mempunyai mata. Kita tidak usah bertanya tentang matanya bagaimana, seperti apa, lebarnya seberapa, tidak usah, tidak perlu. Allah mempunyai tangan, maka kita biarkan ayat sebagaimana adanya. Karena itu adalah Allah SWT mensifati zatnya, mensifati dirinya. Maka kita enggak usah tanya-tanya tangan Allah seberapa, bagaimana bentuknya, enggak perlu. Kenapa? Laisa kamitsli syai'in wa huwa as-sami'ul basir. Allah SWT zatnya berbeda dengan makhluknya, dan tidak ada yang pernah melihat Allah SWT bentuknya bagaimana, enggak ada. Sehingga kita hanya dituntut untuk mengimani saja, dituntut untuk mengimani saja, dan tidak dituntut untuk apa, mengetahui hakikatnya. Allah punya kaki, jadi kaki punya tes. Maka biarkan apa yang apa adanya, karena Allah SWT sifati dirinya. Tidak perlu kita mencari-cari tentang hakikat. Hakikatnya gimana ya? Karena zat Allah SWT tidak akan bisa dicerna oleh makhluk. Mereka tidak pernah melihat, bagaimana bisa memahami hakikatnya. Maka kita beriman dengan apa yang ada pada ayat-ayat dan hadis-hadis yang menerangkan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa harus mengingkari, tanpa harus merubah-rubah ayat tersebut, namun dibiarkan sebagaimana adanya. Kalau Asy'ari rahimahullah, apa ayat faedah-faedah yang bisa diambil dari hadis tersebut? Alhamdulillah, yang pertama, wujub ingkari mungkar, wajibnya mengingkari kemungkaran. Asalnya yang kedua, wujub iman bi asma'i wa sifatihi, wajibnya beriman kepada nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga sifat dan nama ini berbeda ya. Kalau nama-nama Allah ini juga mengandung sifat, tapi kalau sifat-sifat Allah ini tidak mesti itu adalah nama-nama Allah. Sebagaimana Allah SWT punya sifat rahmah, punya sifat ilmu, mempunyai nama-nama Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan tidak setiap sifat itu adalah nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya Allah SWT mempunyai sifat ghadab, murka. Maka al-ghadab, murka di sini bukan termasuk dari nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah SWT mempunyai sifat makar, berbuat makar. Namun al-makar ini bukan nama-nama Allah SWT. Dalam rangka untuk apa? Untuk membalas perbuatan makarnya para makhluknya. Asalisah wujubul al-imanu bil muhkam wa mutasyabihi ma'an. Yang ketiga, wajibnya beriman kepada ayat-ayat yang jelas dan beriman kepada ayat-ayat yang sama, bersama-sama diimani. Ar-rabi'ah jawazu dzikri nususil asma'i wa sifat minal kitab wa sunnah inda awamil muslimin wa khawasihim. Bolehnya menyebutkan nas-nas tentang sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah SWT di dalam kitab dan sunnah kepada orang awam, kepada kaum muslim dan kepada orang-orang yang khusus mereka. Tentunya dengan apa? Bahasa-bahasa yang bisa diterima oleh akal-akal mereka. Munasabatul asari bab wa tauhid, kesan asan terhadap bab dan tauhid. Isdalatul asar ala wujubil imani bi jami' asma'i wa sifatihi. Di mana asar ini mendirikan atas wajibnya beriman dengan seluruh nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa dzalika tahqiqan li tauhidil asma'i wa sifat. Ini adalah sebagai realisasi mengesakan Allah SWT di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah SWT. Sebagian orang-orang yang mengingkari nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, mereka mengatakan Allah itu ya sudah Allah itu, gak ada nama-nama Asma'ul Husna itu gak ada. Kalau Allah SWT mempunyai nama-nama yang banyak, berarti Allah itu juga banyak. Itu mereka. Nah, terus nama-nama itu gimana itu? Ada Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ya itu hanya sekedar nama saja, tidak ada artinya. Ini adalah termasuk apa? Termasuk pengingkaran terhadap nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you.